Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, jamaah sekalian yang kami hormati, rahimakumullah. Di pertemuan yang lalu telah kita mulai pembahasan mengenai ar-ridha was-sabr, sikap ridha dan bersabar. Bahwasanya yang namanya ridha, seorang ridha itu dilakukannya ba'da wuqu'il maqdur, setelah terjadinya takdir, setelah terjadinya apa yang Allah tetapkan. Adapun jika sebelum itu, sebelum terjadi, maka dia adalah al-azmu ala ridha, berazam, ya, bertekad bulat untuk ridha. Kemudian berikutnya, dalam kenyataannya bisa saja terjadi seorang sudah berazam untuk ridha, tetapi ketika betul-betul terjadi ketetapan Allah yang tidak mengenakkan, yang apa, butuh kekokohan dan seterusnya, ternyata memudar azim tersebut. Tekadnya untuk ridha itu apa? Memudar. Oleh karena itu, maka disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah bahwa tidak sepantasnya, ya, dibenci seorang untuk menghadapkan dirinya kepada bala, kepada musibah, sengaja menjatuhkan dirinya kepada musibah itu tidak sepantasnya, dibenci, dimakruhkan yang demikian. Ya, karena tadi bisa saja ketika betul telah tertimpa bala, dia tidak bisa sabar menghadapinya. Maka di sini disebutkan, beliau menukilkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam sahih Bukhari dan Muslim, la tatamannau liqa'al aduwi was'alu Allah al-'afiyata walakin idza laqitumuhum fasbiru. Janganlah kalian mengharapkan untuk bertemu dengan musuh dan mintalah kepada Allah keselamatan, akan tetapi apabila kalian bertemu dengan mereka, yaitu berjumpa dengan musuh, fasbiru, bersabarlah kalian. Nah, jadi dari sini kita paham yang kita harapkan hendaknya keselamatan. Yang kita mohonkan kepada Allah adalah al-afiyah, keselamatan. Sehingga yang kita usahakan, yang kita upayakan adalah bagaimana kita senantiasa mendapatkan keselamatan, kebaikan. Ya, makanya doa kita pun apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon hasanah untuk dunia, kebaikan untuk dunia kita. Tetapi ketika kemudian Allah tetapkan sebuah ujian, Allah tetapkan sebuah musibah menimpa, nah ketika itu perintah Nabi fasbiru, bersabarlah. Sehingga berdasarkan hadis tersebut beliau terangkan, yaqtadi anna al-insana la yanbaghi lahu an yas'a fima yujibu alayhi asya'a wa yuharrimu alayhi asya'a fayadkhulu bil wafa. Hadis-hadis tersebut menuntut bahwa seorang insan tidak sepantasnya melakukan perkara yang menjadikan wajib atasnya beberapa perkara, menjadikan haram atasnya beberapa perkara, kemudian ternyata dia enggan untuk menunaikan. Kama yaf'alu katsiran mimman yu'ahidu Allah 'uhudan 'ala umurin wa ghalibu ha'ula yabtaduna binaqdil 'uhud. Sebagaimana yang dikerjakan oleh banyak daripada orang-orang yang mereka membuat janji kepada Allah berupa semisal nazar dan yang semisal itu, kemudian kebanyakan dari mereka tertimpa membatalkan nazar tadi, itu tidak menunaikannya. Nah, karena ketika seorang menjatuhkan dirinya dalam perkara yang semula sebenarnya enggak wajib jadi wajib, semula sebenarnya tidak haram jadi haram, ini hakikatnya dia menjatuhkan dirinya kepada bala secara sengaja. Yang beliau sebutkan, banyak juga orang yang kemudian setelah betul menjadi wajib bagi dia sebuah perkara, menjadi haram bagi dia sebuah perkara, dia berat untuk menunaikan, akhirnya enggak ditunaikan. Ya kan? Istilahnya, untuk perkara-perkara yang jelas-jelas wajib saja, kita sebagai seorang insan masih sering, ya kan, tidak menunaikan semestinya, ada saja yang kurang. Untuk perkara-perkara yang jelas diharamkan saja, kita masih sering terkadang terjatuh padanya. Nah, ini kok seorang justru menyengaja menjadikan dirinya terkena beban suatu perkara yang semula tidak wajib jadi wajib, sebuah perkara yang sebenarnya tidak haram menjadi haram. Maka yang demikian tidak sepantasnya. Juga berdasarkan hadis yang tadi kita baca, wa yaqtadi anna al-insana idza ibtudiya fa 'alayhi an yasbira wa yathbuta wa la yankula hatta yakuna min ar-rijali al-muqinin al-qa'imin bil wajibat. Juga hadis tadi menuntut konsekuensi bahwa seorang insan jika dia diuji wajib atasnya untuk sabar, untuk kokoh istiqamah, tidak berpaling ke belakang, sehingga dia menjadi para lelaki yang memiliki keyakinan kepada Allah yang senantiasa menegakkan kewajiban-kewajiban. Sebagaimana tadi sabda Nabi, walakin idza laqitumuhum fasbiru. Tapi jika kalian bertemu dengan musuh, sabarlah. Artinya kita minta al-afiyah, kita berusaha mendapatkan keselamatan. Kalau Allah takdirkan bertemu musibah, diuji kita, wajib sabar, wajib istiqamah, wajib kokoh, jangan kemudian berbalik ke belakang, yaitu tidak menghadapinya dengan semestinya, tidak boleh demikian itu. Wala budda fi jami'i dzalika minas sabr. Sehingga wajib pada seluruh hal itu adanya sifat sabar. Wa bihadza kana sabru wajiban bi ittifaqil muslimin. Maka oleh karena inilah yang namanya kesabaran itu hukumnya wajib dengan kesepakatannya kaum muslimin. Ini wajib seorang muslim itu sabar. Terus bersabar. Kemudian di sini diterangkan oleh beliau dalam perkara apakah seorang muslim itu sabar? Ya, dalam perkara apakah seorang muslim itu wajib untuk bersabar? Beliau terangkan di sini ada tiga Seorang muslim wajib bersabar pada tiga perkara. Yang pertama, ala adail wajibat. Wajib sabar di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Ini yang pertama, wajib sabar di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Ini butuh sabar. Ada kewajiban perintah Allah, sholat lima waktu, perintah untuk berjamaah bagi laki-laki, ya, perintah adanya zakat bagi yang memiliki harta, perintah puasa Ramadan, perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, perintah untuk berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik, berbuat baik kepada tetangga, dan seterusnya. Ini perintah-perintah Allah, butuh kita sabar untuk menunaikannya. Karena kalau gak sabar, ya kita gak bisa menunaikannya. Karena dalam hadis disebutkan apa? Khuffatil jannatu bil makarih. Ya kan, surga itu dikelilingi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Nah, artinya berarti apa? Amal-amal soleh itu yang akan mendatangkan atau menjadi sebab seorang masuk surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang gak disenangi oleh jiwa. Kan kita misalkan sedang tidur, nyaman sekali tidur, enak tidur, datang waktu subuh, azan. Nah, kita kan harus sabar melawan hawa nafsu kita untuk tetap harus bangun, menunaikan perintah Allah untuk sholat subuh berjamaah. Kita yang namanya santai, duduk, itu nyaman, enak. Tetapi kita harus menunaikan perintah Allah untuk mencari nafkah, menafkahi keluarga. Sehingga mau gak mau kita harus sabar, keluar kita mencari nafkah, bekerja. Atau seorang bekerja di tempat kerja, ya, keinginannya jiwa, bagaimana datang terlambat, pulang lebih dahulu, kerjanya pun seenaknya, tidak maksimal, itu jiwa dorongannya demikian. Tapi Allah wajibkan, kita harus menunaikan amanah. Sehingga datang tepat waktu, berakhirnya pun tepat waktu, di saat bekerja pun apa? Kita amanah, betul-betul mengerjakan sesuai dengan tugas dan kewajibannya, dan seterusnya. Sehingga yang namanya menunaikan kewajiban butuh bersabar. Karena tadi dorongan jiwa itu inginnya ya bermalas-malas meninggalkan kewajiban. Sabar di situ. Yang kedua kata beliau juga sabar dalam hal tarkil mahzurat, di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Sabar anittibai ahwa'in nufus fima nahallahu anhu, ya. Kita tadi menyabari diri untuk tidak memperturutkan hawa nafsu dalam perkara-perkara yang Allah melarangnya. Ini butuh sabar. Tadi lanjutan hadis apa? Khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatil nar bisyahawat. Sementara api neraka itu dikelilingi dengan asyahawat, artinya perkara-perkara yang cocok dengan hawa nafsu. Berarti butuh bersabar itu meninggalkan mahdzurat, perkara-perkara yang dilarang. Nah, barakallahu fikum. Ulama menerangkan sebenarnya yang namanya dosa, keharaman itu ibarat apa ya? Sesuatu yang tertutup yang kalau orang sudah membukanya, masuk di situ, itu susah untuk keluarnya. Jadi kalau orang belum pernah mencoba, kadang ketertarikan jiwa kepada yang haram tadi itu kecil. Tapi kalau seorang sudah mencobanya, melakukannya, untuk keluar darinya susah. Maka barakallahu fikum. Ketika kita memahami ada suatu perkara itu muharram, para ulama pun menerangkan diharamkan pula wasilah yang mengantarkan kepadanya. Suatu perkara haram, Ini barakallahu fikum, bukan hanya ini saja yang diharamkan, segala wasilah-wasilah, jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada hal itu diharamkan juga, sehingga kita harus jauhi. Oleh karena itu di dalam ayat bagaimana Allah firmankan, wala taqrabu zina, jangan kalian mendekati zina. Ya kan? Jadi zina itu muharram, tidak hanya itu, perkara-perkara mendekati saja sudah diharamkan. Segala wasilah ini, sebab-sebab yang bisa menjatuhkan kepada zina, walaupun itu belum zina, tapi bisa mengarah ke situ, bisa menghantarkan ke situ, diharamkan juga. Nah, kalau seorang sudah terjatuh, itu susah berat sekali, karena ternyata syahwat itu betul-betul ya terlibat di situ. Maka barakallahu fikum. Satu, jangan pernah kita tergoda jatuh dalam maksiat yang sudah kita tahu itu haram, kita belum pernah mencoba di situ, jangan coba-coba. Yang kalau kita sudah pernah terjatuh di situ, barakallahu fikum, kita faham itu muharram, kita harus kuatkan kesabaran kita untuk bisa, istilahnya apa, ibaratnya kita jatuh di sungai atau apa, kita harus sabar untuk naik, mengentaskan diri kita di situ, jangan sampai terus dalam kubangan kemaksiatan tadi. Kuatkan kesabaran, jangan sampai kita ittiba ahwa'in nufus, mengikuti hawa nafsu terus, jangan sampai. Kita harus usaha untuk bisa ya, melepaskan diri dari kubangan kemaksiatan tadi. Sabar, kuatkan kesabaran. Perkara itu diharamkan, kuatkan kesabaran untuk kita tinggalkan. Ini sabar di dalam kita apa? Tarkil mahzur, meninggalkan apa yang Allah larang. Butuh kesabaran. Kemudian yang ketiga, wa yadkhulu fi dhalika as-sabru 'ala al-masa'ib 'an an yajza'a fiha. Yang ketiga masuk pula dalam bab sabar ini, yaitu sabar di atas musibah-musibah untuk kita tidak berkeluh kesah padanya. Ini yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Jadi tadi apa? Sabar menjalankan perintah, yang menjalankan kewajiban-kewajiban. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah untuk kita tidak berkeluh kesah. Yang namanya musibah ya akan terus ya menerpa kehidupan seorang hamba. Barakallahu fiikum. Di situ kita diperintahkan untuk menyabarinya, tidak berkeluh kesah. Dan di antara yang bisa mengokohkan kesabaran itu dengan kita apa? Ya, mengerti bagaimana balasan orang yang bersabar itu sangat besar di sisi Allah, dilipat gandakan dengan apa? Tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja disempurnakan pahala bagi orang-orang yang bersabar itu dengan tanpa batas. Maka kita kuatkan kesabaran. Kemudian dijelaskan berikutnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad dzakarallahu as-sabra fi kitabihi fi akthar min 90 mawdi'a. Sungguh Allah Ta'ala menyebutkan tentang kesabaran ini di dalam kitabnya Al-Quran lebih dari 90 tempat. Lebih dari 90 tempat, menunjukkan sangat banyak yang disebutkan dalam Al-Quran sabar, sabar, sabar ini. Ya kan, menunjukkan penting, karena sering terulang penyebutan tentang kesabaran ini. Bahkan pada sebagiannya, wa qaranahu bis-shalah, sebagiannya Allah gandengkan sabar ini dengan sholat. Yang tentu kita tahu sholat itu perkara yang sangat penting di dalam Islam, yang merupakan rukun kedua daripada rukun Islam, yang merupakan pembeda antara Islam dengan kekufuran. Yang digandengkan sabar dengan sholat itu. Semisal pada firman Allah Ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan dengan sholat, sungguhnya salat itu amatlah berat kecuali atas orang-orang yang khasyi'in, yaitu yang tunduk dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lain juga, istainu bis sabri was salati innallaha ma'as sabirin. Mintalah tolong dengan sabar dan dengan salat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, ini perintah Allah untuk kita bersabar. Perintah Allah untuk kita meminta pertolongan. Ya kan? Meminta pertolongan, baik itu untuk urusan-urusan agama kita ataupun urusan-urusan dunia kita. Dengan apa kita meminta tolong kepada Allah? Dengan mengerjakan kesabaran dan dengan mengerjakan sholat. Jadi yang pertama jelas itu apa? Sabar. Apapun harapan dan tujuan kita, kebaikan yang kita harapkan, baik kebaikan-kebaikan agama ataupun kebaikan-kebaikan dunia, tidak mungkin terwujud kalau tidak ada sabar. Jadi harus apa? As-sabar ini. Makanya wasta'inu bis-sabri, mintalah pertolongan kepada Allah itu bis-sabri, dengan mengerjakan kesabaran. Ini harus sabar. Seorang ingin jadi hamba Allah yang saleh, yang senantiasa taat kepada Allah, ya ini butuh sabar. Nanti akan datang penjelasan sabar dari mulai mempelajari ilmunya, ilmu agama dipelajari, mana yang halal, mana yang haram, mana perintah Allah, mana larangan, bagaimana cara-cara ibadah, bagaimana terus itu. Setelah itu sabar dia mengamalkannya, perintah Allah dikerjakan, larangan Allah dia tak jauhi. Butuh sabar. Demikian juga misalkan dalam urusan dunia, seorang ingin mencari nafkah, mencari nafkah kerja, butuh sabar. Jadi mulai sedikit, sedikit, pelan-pelan. Istilahnya orang mulai dari nol, ya terus begitu dia sabar. Kadang jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Sabar. Dan juga dengan sholat, dengan mengerjakan sholat, seorang terus menjaga sholatnya. Kalau dalam urusan agama, jelas salat itu sangat membantu, karena inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar, sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Sehingga kalau seorang itu jaga salatnya dengan baik, dengan benar, zahir dan batinnya, ya zahirnya sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi zahirnya bagaimana kita sesuai salat Nabi, batinnya pun kita khusyuk dan hadir hati kita di dalam salat. Maka insyaallah salat tersebut akan menjadi sebab yang dikatakan dalam ayat tanha 'anil fahsya'i wal munkari, akan mencegah dari perbuatan keji, mencegah dari perbuatan mungkar. Ya, jadi kita ringan, terbimbing oleh Allah, mudah kita menjauhi perbuatan keji, ringan kita menjauhi perbuatan mungkar ketika baik salat kita. Dan juga dengan salat itu sendiri apa? Menjadi penggugur dosa-dosa kita. Kemudian menjadi penggugur dosa-dosa kita. Jadi untuk kebaikan agama sangat jelas. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bagaimana perumpamaan Nabi, ya kan? Bagaimana pendapat kalian, kata Nabi, seorang yang di depan rumahnya ada sungai, dia mandi di situ sehari 5 kali. Hal yang min daronihi syai, kata Nabi, apakah masih tersisa kotoran pada tubuhnya? Jawab para sahabat, tidak. La yabqa min daronihi syai'un, tidak akan tersisa kotoran pada tubuhnya. Maka kata Nabi, fadzalika mathalu salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Maka itulah permisalan salat 5 waktu, Allah hapuskan dengannya dosa-dosa. Kalau dalam urusan dunia, salat pun demikian. Salat jadi sebab Allah lapangkan rizki seorang hamba. Dalam surah Taha ayat 132, Ya, surah Taha ayat 132 Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah atasnya. Kami tidak meminta kepadamu rizki, sesungguhnya kamilah yang memberi rizki padamu, dan akibat yang baik itu bagi yang bertakwa. Nah ini, jadi ulama menerangkan setelah perintah sholat kemudian ada penyebutan la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami tidak meminta kepadamu rizki, bahkan kami yang memberi rizki padamu. Ini menunjukkan kalau orang rajin sholat, baik sholatnya, justru bukan mengurangi rizkinya, tapi justru apa? Menjadikan rizkinya itu insya Allah lapang dan barokah. Dan maka kalau ada orang di dalam mencari usaha, kok sampai menjadi sebab dia menyia-nyiakan sholat, ini hakikatnya justru menjauhkan rizki dia. Kalaupun tetap dapat rizki, rizkinya tidak barokah. Beda halnya seorang yang dia mencari rizki, bekerja, tapi tetap dia jaga sholatnya. Maka insya Allah akan Allah lapangkan rizkinya dan penuh barokah. Dia pun akan Allah berikan sifat qona'ah sehingga menjadi tenang, ya, merasa cukup dengan apa yang Allah bagikan untuknya. Nah ini ya, bagaimana Allah perintahkan sabar dan digandengkan dengan sholat. Istainu bisabri wassalat. Juga misalkan dalam ayat yang lain Allah perintahkan untuk sabar dengan firman-Nya dalam surah Ghafir ayat 55, fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika. Sabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan beristighfarlah, dan beristighfarlah, mohonlah ampun untuk dosamu. Ya, di sini kembali Allah perintahkan wasbir, bersabarlah kamu. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Nah, jadi di sini para ulama menerangkan ini adalah ya, ayat inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu hak, benar adanya. Ini perkara yang menjadi sebab sangat besar yang bisa membangkitkan kesabaran, mengokohkan kesabaran. Jadi ketika seorang mulai melemah, sabar untuk taat dalam menunaikan perintah mulai melemah. Sabar untuk menjauhi larangan mulai melemah. Sabar dalam menghadapi musibah mulai melemah. Ingat ayat ini, wasbir inna wa'dallahi haq. Sabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Artinya kita ingat bagaimana janji-janji Allah untuk orang-orang yang bersabar. Ya, bahwa Allah akan menolong orang yang bersabar. Tadi kan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, janji Allah tadi akan memberikan pertolongan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Janji Allah, Allah akan menolong hamba-hamba Allah yang bersabar. Nah, di situ kita apa? Kuatkan kesabaran dengan mengingat bahwa janji Allah itu hak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja akan disempurnakan pahala untuk orang-orang yang bersabar dengan tanpa batas. Ketika kita mengingat janji-janji Allah yang semua janji Allah itu hak, benar adanya, tidak ada keraguan sedikit pun. Ini akan menguatkan kesabaran seseorang. Menjadi apa? Bangkit kekuatan dia untuk sabar. Jamaah yang kami hormati rahimakumullah. Kemudian beliau di sini kembali mengingatkan kepada kita, menyebutkan kepada kita arti pentingnya sabar bagi agama seorang hamba. Ya, beliau terangkan selanjutnya, wa ja'ala al-imamata fid-dini mawrufatun 'anis-sabri wal-yaqin. Allah menjadikan posisi keimaman di dalam agama ini akan terwariskan dengan adanya sifat sabar dan yakin. Jadi seorang akan menjadi imam di dalam agama ini, artinya dia menjadi sosok yang menjadi panutan bagi umat, menjadi qudwah, teladan bagi umat, diikuti oleh umat. Bagaimana dia bisa mencapai posisi al-imamah fid-din, menjadi panutan, contohan, qudwah bagi kaum muslimin yang lain, ya kan, yang kita senantiasa minta itu kan dalam doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta pada Allah, wahai Rabb kami, berikanlah untuk kami pada istri-istri kami dan anak keturunan kami sebagai penyejuk mata, yaitu penyejuk hati. Ya kan? Kita mohon kepada Allah seperti itu. Kemudian apa, waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai imam, yaitu sebagai panutan, sebagai qudwah, contohan yang baik. Nah, bagaimana seorang bisa menggapai tujuan yang mulia ini? Dia menjadi panutan dalam agama ini. Ini kuncinya dua ini, as-sabr wal yaqin, sabar dan yakin. Artinya dia dalam menjalani agama ini, kuatkan kesabaran dia, kuatkan keyakinan dia kepada Allah, insya Allah dia akan mencapai derajat al-imamah fid-din. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah As-Sajdah ayat 24, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami menjadikan di antara mereka sebagai imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Ya, memberi petunjuk kepada manusia dengan perintah Allah. Kapan mereka menjadi imam? Lamma sabaru, tatkala mereka menjadi orang-orang yang bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu terhadap ayat-ayat kami yuqinun, meyakininya, yakin dengan seyakin-yakinnya tanpa keraguan. Ini ya, jadi barakallahu fikum, kuncinya as-sabr wal yaqin. Artinya berarti di sini agar kita baik keislaman kita, menjadi baik keagamaan kita, kita hendaknya kuatkan dua perkara ini, as-sabr wal yaqin. Sabarnya kita, sabar untuk taat menjalankan perintah Allah, kewajiban-kewajibannya, sabar di dalam meninggalkan larangan-larangannya, sabar dalam menghadapi musibah. Kuatkan keyakinan dengan berbagai macam janji-janji Allah, yakin kita. Kemudian dia terangkan, kenapa bisa demikian? Kenapa dikatakan baiknya agama seseorang itu bahkan bisa sampai kepada derajat imam? Itu butuh sabar. Nah, diterangkan oleh beliau, fa inna ad-dina kullahu ilmun bil haqqi wa amalun bih. Karena agama Islam ini seluruhnya wujudnya berupa apa? Ilmu tentang kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu. Ya kan? Jadi agama ini seluruhnya kan porosnya dua perkara ini. Seorang akan dikatakan baik agamanya ketika mengilmui al-haq, dia tahu tentang kebenaran, kemudian enggak cuma tahu, wa amalun bih, dan mengamalkannya. Nah, sementara dua perkara ini, wal amalu bihi la budda fihi minas sabr, bal wa talabu ilmihi yahtaj ila as-sabr. Nah, amal itu harus dengan sabar. Bahkan menuntut ilmu agama itu sendiri butuh kepada sabar. Ya kan? Jadi agama Islam ini seorang akan baik ketika dia mengilmui kebenaran, mengilmui ajaran-ajaran agama Islam ini, kemudian mengamalkannya. Tidak mungkin seorang bisa mengilmuinya, bisa mengamalkannya, kecuali butuh sabar. Sabar menuntut ilmunya. Dia kaji agama ini. Ya. Istilahnya makanya, ibaratnya kalau yang dari muda itu, sekolah di pesantren itu ya butuh sabarnya, luar biasa. Sudah makannya ala kadarnya sedikit, ya kan? Tempat tidurnya ala kadarnya, ya, dingin juga rasanya dingin, ketika panas ya rasanya panas, ya, sangat sederhana ala kadarnya. Sabar dengan yang seperti itu. Belum sabar harus apa? Mempelajari berbagai macam bidang-bidang ilmu agamanya, dari mulai bahasa Arab, istilah nahwu, sorofnya, ya kan, nanti belajar terkait baca Quran, ilmu tajwidnya, tahsinnya, ya, kemudian dalam bidang-bidang agama nanti ada akidah, tauhid, fiqih dan seterusnya, ada usul fiqihnya, usul tafsirnya, banyak sekali cabang-cabang ilmu agama di situ, dia harus dia pelajari, dia hafal ini itunya. Nah, ini butuh sabar dalam mempelajari itu. Itu kalau mereka yang semenjak kecilnya berjibaku dengan ilmu agama, sabar. Setelah dapat ilmunya, sabar berikutnya mengamalkan ilmu itu yang lebih berat juga. Setelah faham mana perintah, mana larangan, mana kewajiban, itu dia amalkan dalam kehidupan nyata. Bukan sekedar tahu, oh, tahu itu haram, dalilnya ini, tahu itu wajib, dalilnya ini, tahu ini, tapi tidak diamalkan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat berat murka di sisi, amat besar kemurkaan di sisi Allah kamu ucapkan ucapan yang kamu enggak mengamalkan. Masyaallah. Ini ya, jadi yang namanya agama ini itu ilmu tentang kebenaran dan mengamalkannya. Sementara ilmu dan amal tadi tidak bisa didapatkan kecuali dengan apa? As-sabar. Kemudian di sini beliau nukilkan ucapan salah seorang sahabat yang menunjukkan betapa tingginya amalan mencari ilmu agama. Qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya, berkata sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, alaikum bil ilmi, hendaknya kalian, kata beliau radhiyallahu anhu, senantiasa ya apa pegangi ilmu agama. Alaikum bil ilmi, wajib atas kalian untuk berpegang dengan ilmu agama. Fa inna talabahu lillahi ibadatun, karena sesungguhnya mencari ilmu agama karena Allah itu adalah ibadah. Jadi seorang mencarinya, pergi ke majelis ilmu, kemudian sabar mendengarkannya, memahaminya, yang butuh dihafal ya dihafal dan seterusnya, dia mencari ilmu, itu adalah ibadah. Wa ma'rifatuhu khasyatun, ya, mengenali ilmu itu adalah rasa takut pada Allah. Wal bahthu anhu jihadun, membahas dan mencari ilmu itu adalah jihad. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu sadaqah, dia mengajari ilmu kepada orang yang belum tahu, itu sedekah. Wa mudzakaratuhu tasbihun, seorang bermudzakarah, mengulang-ulang ilmu tadi, itu tasbih. Bihi yu'rafullahu wa yu'badu, dengan ilmu agama itulah Allah akan dikenal oleh para hamba. Dengan ilmu agama itu pula Allah itu diibadahi. Artinya seorang akan kenal Allah, seorang akan bisa ibadah dengan Allah, kepada Allah dengan benar, ya dengan ilmu itu. Wa bihi yumajjadullahu wa yuwahhadu, dengan ilmu pula Allah akan diagungkan, Allah akan ditauhidkan. Ya, kalau orang tidak punya ilmu, tidak bisa dia mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Kalau tidak punya ilmu, dia tidak tahu mana cara mentauhidkan Allah. Sehingga yang syirik dianggap tauhid, yang tauhid dianggap syirik. Maka dengan ilmu, yuwahhad, Allah itu ditauhidkan. Yarfa'allahu bil ilmi aqwaman yaj'aluhum linnasi qadatan wa a'immatan yahtaduna bihim wa yantahuna ila ra'yihim. Allah mengangkat dengan ilmu agama itu ya sebagian kaum, Allah jadikan mereka untuk manusia sebagai ya pemimpin dan sebagai imam yang mereka memberi petunjuk atau mereka mengambil petunjuk dengan para imam-imam tadi, dan mereka pun menjadikan rujukan ya merujuk kepada ra'yu atau pendapatnya para imam-imam tadi. Nah, ini ucapan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang menunjukkan pentingnya menuntut ilmu agama. Ya, dari sisi faja'ala al-bahtha 'anil ilmi min al-jihad wa la budda fil jihad min as-sabr. Sahabat Mu'adz bin Jabal menganggap mencari ilmu agama itu sebagaimana jihad. Sementara yang namanya jihad itu butuh sabar. Ya, dan sebagaimana kemarin, bagaimana ucapan sebagian yang ingin mendapati tempat berjihad agar bisa mati syahid, menunjukkan butuh kesabaran. Nah, ini mencari ilmu itu adalah jihad. Maka berarti yang namanya jihad itu butuh kepada kesabaran. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.